atau mustahabun atau wajib. Telah berselisih para ulama tentang hukum berobat. Kemarin pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya tawakal tidak menghalangi seorang untuk mengikuti sebab-sebab, tapi sebab-sebab yang mubah. Tawakal mungkin menghalangi sebab-sebab yang makruh, apalagi yang haram. Kalau yang haram jelas, tinggalkan yang haram walaupun itu dianggap sebab-sebab. Mengapa? Karena kamu tawakal, kita tawakal pada Allah Ta'ala. Tapi karena tawakal tidak mau mengikuti sebab-sebab yang haram. Tapi sekarang yang makruh bagaimana? Bukankah kalau dalam keadaan sakit ada sebab-sebab yang bisa menyembuhkan tetapi makruh? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Tetapi seseorang yang tauhidnya kokoh, dia akan meninggalkan sebab-sebab yang makruh, apalagi yang haram. Tidak. Lo kita akan kei, saya tidak mau dikei. Masya Allah. Mengapa? Rasulullah SAW tidak suka kei, maka aku pun tidak suka kei. Ini kamu harus sembuh. Tidak mengapa, saya tawakal pada Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini yang kemarin dibahas. Tapi kalau begitu, sesungguhnya berobat itu apa hukumnya? Apakah dia mubah saja? Wa tarkuhu afdal, dan meninggalkannya lebih afdal? Atau itu adalah mustahab, anjuran saja? Atau itu wajib? Mubah tapi ditinggalkan lebih afdal, apa itu? Makruh kan? Boleh, tapi kalau tinggalkan lebih baik. Apa hukumnya makruh atau anjuran mustahab atau wajib berobat? Wal masyhuru an Ahmad al-awwal. Yang masyhur dari Imam Ahmad adalah yang pertama, yaitu mubah saja dan kalau ditinggalkan lebih baik. Walihadzal haditsi wa ma fi ma'nahu, karena hadis yang bersama kita ini dan apa yang semakna dengannya, mereka menganggap bahwa itu menunjukkan berobat itu mubah tetapi kalau ditinggalkan lebih bagus. Wal masyhuru 'inda Syafi'iyah, adapun pendapat Syafi'iyah, ulama Imam Syafi'i atau ulama dalam mazhab Syafi'i, atsani, yang kedua. Apa tadi yang kedua? Mustahabbah. Mustahabbah. Hatta dzakara An-Nawawi fi syarh Muslim, sampai disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim, annahu madhhabuhum, kata An-Nawawi bahwa ini madhab mereka, madhab Syafi'iyah, yaitu dianjurkan untuk berobat tapi bukan wajib. Wa madhhabu jumhurus salaf 'ammatil khalaf, bahkan kata An-Nawawi rahimahullah bahwa ini madhab Syafi'i dan mazhab kebanyakan para salaf dan kebanyakan para ulama di belakangnya. Waqtarahu al-wazir Abul Mudaffar, dan pendapat ini juga dipilih oleh al-wazir Abul Mudaffar. Kemudian berkata, wa madhhabu Abi Hanifah, dan mazhabnya Abu Hanifah, annahu muakkad, bahwa berobat itu adalah sunnah muakkadah. Hatta yudani bihil wujub, sampai hampir-hampir wajib. Jadi sunnah memang, tetapi sunnah yang ditekankan, wa yudani bihil wujub, yang hampir-hampir wajib hukumnya. Kamu sakit, kamu berbaring, pusing, apakah diam saja? Sembuh alhamdulillah, enggak sembuh ya saya sabari. Pendapat jumhur para ulama menganjurkan untuk berobat. Bahkan madhabnya Abu Hanifah menyatakan ditekankan. Yudani bihil wujub, mendekati wajib hukumnya. Anjuran tapi mendekati wajib. Dan siapa yang berobat tidak berkurang tawakalnya sama sekali. Karena enggak bertentangan antara tawakal dengan berusaha. Taib, itu Abu Hanifah. Wa madhhabu Malik, adapun madhabnya Imam Malik, huwa yastawi fi'luhu wa tarkuh. Kata Imam Malik, sama saja berobat atau tidak berobat. Sama saja berobat atau tidak berobat. Jadi hukumnya sama. Berobat silakan. Enggak berobat juga silakan. Berarti apa? Mubah. Fa'inahu qala, karena Imam Malik berkata ketika ditanya tentang berobat, qala la ba'sa bitadawi wa la ba'sa bitarkih. Tidak mengapa untuk berobat dan tidak mengapa untuk ditinggalkan, untuk tidak berobat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lihat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qal laisa biwajibin 'inda jamaahirul a'immah, memang tidak wajib menurut jumhur para ulama. Memang tidak wajib menurut para imam-imam dan kebanyakan para ulama. Wa inama aujaba ta'ifatun qalilah, hanya saja diwajibkan oleh beberapa orang saja, sedikit pendapat dari beberapa pengikut Imam Syafi'i dan beberapa pengikut Imam Ahmad. Tetapi jumhur, kebanyakan para ulama, bahkan di madhab Syafi'iyah dan Ahmad sendiri, ditambah dengan yang lainnya, menyatakan tidak wajib. Berarti apa hukumnya? Anjuran. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa dalilnya? Sudah disinggung kemarin dalilnya, yaitu seorang badu yang datang, ya Rasulullah, ana tadawa, apakah kami perlu berobat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah, tadawau, fa innallaha la yadha da'an illa wada'a ma'ahu syifa. Wahai manusia, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali Allah meletakkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Demikian masalah hukum berobat, barakallahu fikum. Mana yang rajih? Memang tidak mesti jumhur adalah rajih. Tidak kita lihat banyak dan sedikitnya orang. Tetapi barakallahu fikum, dari hadis tadi, Rasulullah SAW menyatakan tadawau, berobatlah kalian. Sedangkan perintah memiliki dua kemungkinan. Ima perintah bermakna wajib, wa ima perintah bermakna anjuran. Berarti yang pendapat mubah gugur. Yang pendapat mubah gugur. Karena hadis ini menyuruh tadawau, berobatlah kalian. Kalau ada perintah, hukum asalnya wajib. Atau kalau ternyata sebagai kaedah, kalau tadinya terkesan tidak boleh, kemudian berkata berobatlah, artinya silahkan. Kok bisa? Silahkan berobat, anjuran. Iya. Bukankah kalau perintah berarti wajib? Iya, hukum asalnya perintah berarti wajib. Tetapi kalau ada illat-illat yang menurunkan dari wajib kepada yang di bawahnya, berarti mustahab, anjuran. Apa illatnya yang menunjukkan kalau itu hanya anjuran saja tidak wajib? Karena secara kaidah, kalau ada lafaz perintah setelah yang tadinya dilarang, maka maknanya silahkan, anjuran. Seperti dalam haji, tidak boleh berburu. Kemudian datang ucapan, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, sudah tahallul, maka berburulah. Apakah maknanya wajib berburu? Bukan. Maknanya silakan berburu. Dibolehkan saat itu. Maka ini juga sama ketika hamba Allah ini datang, ya Rasulullah, apakah boleh berobat? Berarti kesannya kesan tidak boleh. Maka Nabi menyatakan, silakan, boleh kalian berobat, berobatlah kalian. Tetapi dengan fi'lu amrin, tadawau, berobatlah kalian. Maka, barakallahu fikum, ini persis seperti apa yang dikatakan oleh jumhur, hendaklah kalian berobat semampu kalian dengan yang mubah. Silakan mengikuti sebab-sebab kesehatan, apakah ke dokter atau ke tukang pijit. Tukang pijit yang betul-betul memijit, bukan tukang pijit yang pakai jampi-jampi, bukan pakai mantra-mantra, bukan itu yang saya maksud. Artinya boleh dengan berbagai macam cara, apakah dengan herbal atau dengan obat-obat kimia, silakan. Yang penting jangan memakai yang haram, jangan memakai yang makruh. Ini yang akan menyebabkan seseorang selamat dan masuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Lafaz terakhir dalam hadis, setelah Rasulullah SAW menerangkan tentang mereka-mereka ini yang 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, yang wajah mereka seperti bulan di malam purnama, yang ternyata karena mereka tidak mau mengikuti sebab-sebab yang makruh, la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun, tidak mau meminta diruqyah, tidak mau berobat dengan kai, dan juga tidak menganggap sial pada segala sesuatu. Tiba-tiba bangunlah Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa bidhammil ain, dengan didhammahkan ainnya dan ditasdidkan kafnya. Mihsan dengan dikasrahkan mimnya dan disukunkan haknya dan difathahkan sadnya, adalah Ukasyah ibn Mihsan ibn Hursan, dengan dhammah yang tanpa titik, yakni hu pakai ha wa sukunir ra ba'daha musallasah, setelahnya dengan tiga titik, Hursan, dari suku Bani Asad, sehingga dikatakan Al-Asadi. Ukasyah ibn Mihsan ibn Hursan Al-Asadi min Bani Asad ibn Khuzaimah. Kana minas sabiqina ila al-Islam, beliau termasuk orang-orang pertama masuk Islam, masya Allah, termasuk sabiqina al-awwalin. Wa min ajmalir rijal, dan termasuk orang-orang yang paling bagusnya, yang paling gagahnya. Hajar wa syahida badran wa qatala fiha, beliau hijrah, ikut hijrah, ikut dalam perang Badar, berperang di dalamnya. Wastushhida fi qitalir riddah, dan beliau terbunuh dalam perang Riddah. Perang Riddah adalah perang melawan orang-orang murtad. Bersama Khalid di tangan Tulaihah al-Asadi sanatasnatai ashrah, pada tahun 12 Hijriah. Beliau terbunuh di tangan Tulaihah al-Asadi. Berarti dikabulkan, masya Allah, doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW ketika beliau berkata, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya, kata Ukasyah bin Mihsan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, anta minhum, engkau termasuk di dalamnya. Atau dalam riwayat, ya Allah, jadikanlah dia termasuk di dalamnya. Maka ternyata beliau, masya Allah, terbunuh syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma aslama Tulaihah, kemudian Tulaihahnya masuk Islam. Ba'da dhalik, setelah itu masuk Islam. Wajahad al-Furs yawm al-Qadisiyah, bahkan ikut berjihad, berperang melawan Persia dalam perang yang dijuluki dengan perang Qadisiyah, bersama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wastushhida, dan terbunuh syahid dalam perang Al-Jisr al-Mashhurah. Terbunuh dalam perang Al-Jisr. Al-Jisr itu di jembatan, perang di jembatan di atas sungai. Pada saat tersebut terbunuhlah Tulaihah. Berarti yang dibunuhnya Ukasyah dijamin oleh Rasulullah SAW dengan jannah, atau didoakan masuk 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa adab. Ternyata pembunuhnya masuk Islam, berjihad, dan terbunuh juga syahid. Ini mengingatkan kita pada apa? mengingatkan kita pada ucapan Rasulullah SAW, Allah tertawa atau tersenyum melihat al-qatil wal-maqtul fil jannah, melihat seorang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya dalam surga. Bagaimana bisanya? Kok ada orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam surga? Ada, ya seperti ini. Walaupun bukan hanya ini, tapi yang seperti ini. Yang ini membunuh yang itu, maka dia masuk jannah. Yang membunuhnya taubat masuk Islam dan berjihad fisabilillah dan mendapatkan syahid. Maka yang bunuhnya dan yang dibunuhnya dua-duanya dalam surga ketemu. Ikhwan ibn na'azakumullah. Hati-hati, ada hadis lain yang menyatakan al-qatil wal-maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Hadis apa itu? Idal taqa al-muslimani bisayfayhima fal-qatil wal-maqtul finnar. Kalau dua orang muslim saling berhadapan dengan pedangnya masing-masing, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya dalam neraka. Kok bisa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maktul. Ya Rasulullah, ini karena membunuh masuk neraka, kami paham. Loh yang dibunuh? Li'annahu harisun ala qatli sahibihi. Kata Nabi, karena dia juga berusaha untuk membunuh saudaranya. Namanya orang berperang, bertikai, yang ini mengayunkan, yang ini mengayunkan, yang ini menusuk, yang ini menusuk, yang ini menebas, yang ini menebas, yang ini kena, yang ini gak kena, ila akhir. Dua-duanya berusaha untuk membunuh saudaranya. Maka tidak peduli siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak peduli siapa yang terbunuh, siapa yang membunuh, dua-duanya dalam neraka. Al-qatil wal-maktul finnar. Tetapi karena muslim, tentunya tidak kekal dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Faqala ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ukasha berkata, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya. Qala anta minhum. Nabi berkata, engkau termasuk di dalamnya. Dan dalam riwayat Bukhari, beliau menyatakan, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah dia termasuk di dalamnya. Di sini fihi talabu du'a minal fadil. Di sini menunjukkan bolehnya meminta didoakan oleh orang yang lebih fadil. Boleh, tetapi barakallahu fikum, yang lebih afdal adalah tidak meminta. Demikian pendapat beberapa ulama. Mengapa? Sama dengan meminta diruqyah. Kalau kepada Rasulullah SAW berbeda, karena Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi yang lebih baik dari dia, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah tidak ada lagi yang lebih dari beliau, maka semua orang pun menginginkan untuk didoakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang kita maksud selain Nabi, minta doakan oleh ustaz, minta doakan oleh kiai, minta doakan oleh, boleh apa enggak boleh? Boleh. Tapi kalau engkau berdoa sendiri lebih afdal. Lah saya kan imannya lemah, dia kan imannya tinggi, saya kan orangnya begini, orangnya begitu. Jadilah engkau saleh dan berdoalah. Jadilah engkau orang yang saleh, beribadah yang baik, kemudian berdoa. Barakallahu fikum. Thumma qala rajulun akhar. Kemudian bangkit orang lain. Disebutkan dengan kalimat orang lain. Tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan nasabnya, tidak disebutkan bapaknya. Mengapa? Agar kita jangan kemudian menjelekkan sahabat ini. Wah, berarti sahabat ini tidak masuk 70 ribu orang. Jangan. Inilah adab dalam meriwayatkan hadis. Ketika yang memiliki atau yang dikisahkan dalam kisahnya dengan fadl, disebutkan namanya. Qoma, Ukasyah, Ibn Mihsan, Al-Asadi, atau Ibn Hursan, Al-Asadi. Tapi ketika orang lain yang Nabi menyatakan padanya, engkau sudah diluhi Ukasyah. Siapa itu? Tidak disebutkan namanya. Hanya disebutkan faqama rajulun akhar. Bangunlah orang lain. Kemudian berkata dengan kalimat yang sama, ini dengan mubham. Mubham artinya tidak disebutkan namanya dan ciri-cirinya. Mengapa fala hajata bina ilal bahti an ismih? Maka tidak perlu bagi kita untuk mencari siapa dia, siapa namanya, siapa bapaknya, tidak perlu. Pokoknya ada orang lain. Faqala, maka Nabi menyatakan kepadanya, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Berkata Al-Qurtubi, lam yakun inda sani minal ahwali makan inda Ukasyah. Artinya keadaan kedua, keadaan orang kedua, tidak seperti keadaan orang pertama, yaitu Ukasyah ibn Mi'assan. Falidhalika lam yujibhu, oleh karena itu, Nabi tidak memberikan apa yang dimintanya. Aku juga ya Rasulullah, doakan aku. Kata Nabi, engkau dahulu oleh Ukasyah. Ditolak oleh Nabi tapi dengan bahasa yang sangat sopan. Sabaqaka biha Ukasyah. Engkau sudah dahulu oleh Ukasyah. Udah satu saja. Idlau ajabahu la jaza'an yatluba dalika kullu man kana hadira. Karena kalau Nabi berikan pula pada orang kedua, niscaya orang ketiga pun akan berkata dengan kalimat yang sama. Niscaya yang keempat, kelima, fayatasalsal, akhirnya akan bersambung terus. Fayatasalsal al-amr, akhirnya akan berantai urusannya. Fasaddal bab, maka Nabi menutup pintunya dengan kalimat sabaqaka biha Ukasyah. Berkata musannif rahimahullahu taala, wa fihi istimalul ma'arid. Di sini barakallahu fikum, kita mendapatkan pelajaran bolehnya menggunakan kalimat ma'arid. Apa kalimat ma'arid? Kalimat yang mengesankan perkara lain supaya tidak terasa sakit atau menyedihkan pada orang yang diajak bicara. Wa husnu khuluqihi, dan ini menunjukkan baiknya akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah tidak berkata, oh kalau kamu gak bisa, kamu orang yang gak seperti ini, kamu orang yang gak punya iman atau kurang imannya, iman kamu lemah, kamu banyak kesalahan, kamu banyak dosa. Ini kan menyedihkan orang tadi. Sehingga Nabi tidak berkata, engkau tidak kayak Ukasyah. Gak begitu. Tapi Nabi cukup berkata dengan kalimat, engkau sudah didahului Ukasyah. Sudah. Tidak ada lagi yang akan saya doakan dengan kalimat tersebut, kecuali Ukasyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini apa? Ma'arid. Boleh menggunakan ma'arid. Kalau ada orang dibolehkan, yang ini tidak dibolehkan. Pasti nanya. Iya kan? Dia kok boleh, aku kok enggak? Disinilah ya, letak kepandaian seorang dalam berbicara agar tidak menyakiti hatinya. Mungkin jawabannya adalah bahwa orang ini, maaf ya, yang itu kurang ininya daripada yang ini. Cuma masa akan berkata, kamu bodoh sih, kau ini kan pinter. Ya kan, enggak kan. Cuma mengatakan, enggak, satu aja ya, cukup, jazakallah khair. Selesai. Dia tidak tersinggung, dia tidak sakit hatinya, dia tidak, itu ma'arid namanya, barakallahu fikum. Atau dengan kalimat yang lain. Nah, kamu nanti giliran lain lagi ya. Kalau ada sesuatu. Ketika giliran mengangkat sesuatu. Ah, kamu. Ya, saya juga. Nah, kamu gak usah. Kok yang sekarang yang ini. Dia tadi walaupun pas-pasan ilmunya, tapi badannya kuat. Suruh ngangkat barang tadi, pas. Orang yang tadi yang minta, saya juga kerempeng, kurus, kering. Kalau dia angkat, bisa patah kakinya. Oh, gak usah. Makasih. Nah, kamu aja. Kenapa sih? Masa dibilangin karena kamu kerempeng? Enggak, biar beliau aja cukup. Alhamdulillah, jazakallah khair. Lihat, kamu sudah dapat pahala. Ini barakallahu fikum, perlu adab-adab seperti itu, berbahasa dengan baik sehingga orang tidak tersinggung. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.